الشيخ الشارح محمد بن قاسم رحمه الله تعالى الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. Mula daripada alhamdulillah yang seterus ini dalam hasiah tu dia kata qauluhu alhamdulillah jumlatul hamdalati mustanafatun. Jumlah hamdalah iaitu ucapan alhamdulillah tu panggil jumlah hamdalah. Mustanafatun jumlah tu dimulai tu bukan takut dengan dengan kalam ya dulu lalu itu fala mahalla laha minal i'rabi maka tidak ada tempat baginya daripada i'rab kata maha rafa' ko nasab ko maha qafa' ko tidak. Tapi kata begitu tu bin nazari li kalam syarihi dengan tilik kepada perkataan syarah mula-mula di sini syarah kata ni yo mari bismillahirrahmanirrahim hok mula tadi tu pas mari alhamdulillah dia panggil bin nazari li kalam syarah wa amma bin nazari li kalami wadi'id di bajati dan adapun dengan tilik kepada perkataan orang yang menghantarkan muqaddimah di bajah mana muqaddimah til kitab maksud di sini asal tu mana kain teruk dibat teruk ini apa bukan murak tu muraknya muqaddimah til kitab. Ada pun dengan tilik kepada perkataan orang yang menghantarkan apa dia mukadimah pendahuluan kita fahiya maka iaitulah jumlatul hamdalah ni ni ia panggil maful qaw. Cuba ini kita tengok ibarat tak dia kata bismillahirrahmanirrahim tuhak siapa tu tuhak syarah kita lah tuhak Syekh Ibnu Qasim. Lepas tu lepas pada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tuhak syarah kita tu jadi bismillahnya panggil jumlah basmalah hak ni ni alhamdulillahnya panggil jumlah hamdalah jadi jumlah mustanafah lah kalau kita tilik kepada perkataan syarah tu tetapi atau kalau tilik kepada perkataan orang mahata muqaddimah iaitu mana bismillahirrahmanirrahim tuhak syarah lepas tu qala syaikhul imamul alim amula diqala mari sapa kepada waridwanihi amin tu kata siapa tu qala sapa ke waridwanihi amin ala atas pada kita mula ni hak tu hak wadi'un di bajah seolah kata satu orang yang nak buat peduluan kita tu bukan syarah tu jadi kalau kita tilik kepada kata qala tu jadi alhamdulillah ni dia panggil maful qaul dia panggil maful qaul. Qala telah berkata oleh asy-syaikhul imamul alim apa perkataan dia alhamdulillah capur situ dia panggil jumlah hamdalah maful qaw bagi qala tu dia Berkata oleh Syekh, apa Syekh kata? Alhamdulillah. Ini panggil jumlah ni jadi maful qaw. Nah, kalau kita kira hak syarah saja jangan tilik pada qala tu, syarah kata alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ah, dia panggil jumlah hamdalah ni, dia panggil jumlah mustanafa. Nah. Jadi bila dah jumlah tu maful qaw dah, fatakunu, maka adalah ia jumlatul hamdalah ni orang panggil fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Moga maful qaw ni dia maful oh. Qala alhamdulillah jumlah maful qaw. Jadi jadi maful oh bagi qala. Ha, tempat nasab dia kata. Bal bahkan maqulul qawli min huna, bahkan maqul qaw ni mula di sini, dia alhamdulillah kita mula ni ila akhiril kitab, hingga ke akhir kitab ni. Nah, hingga ke akhir kitab ni panggil maqul qaw. Mula di alhamdulillah hingga seterus sampai ke habis kitab. Nah, maknanya wa qad istamala kalamuhu min huna ila qali ahmaduhu, dan sungguh melengkapi oleh kalamnya, kalam syah kita ni dari sini hingga ke katanya ahmaduhu kadata. Hak kita berhenti sat ni, tu tak baca lagi ahmaduhu tu. Mana biji alhamdulillah tabarrukan bi fatihatil kitab. Nah, dia kata melengkapi ala salati saja'atin ukhara, melengkapi atas tiga sajak. Tiga sajak lain. Al-ula yang pertama, as-saj'atul ula, sajak pertama itu berkata kitab. Habis kita kita wakah alhamdulillah tabarrukan bi fatihatil kitab. Itu dia panggil sajak pertama. Wa ala salasati, ala salasi saja'atin. Maka itu akhirul ula. Akhirul ula, akhir bagi saja'atil ula al-kitab. Wa akhirul thaniyati, akhir sajak yang kedua mujab. Ada depan. Pada kata li'annaha btida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'a'in mujab. Atau akhir sajak yang kedua. Wa akhirus thalithati, kita ni tak cukup gitu. Dan akhir sajak yang ketiga, iaitu perkataan tawab. Nah, kalau gitu fatu qra'u bisukunilah, maka dibacakan segala tiga saja macam dengan matilah. Alhamdulillah tabarrukan bi fatihatil kitab. Kalau baris tu bi fatihatil kitab bi. Apa dia di mati di sukun tu kerana li ajlis saja. Karena menjadi saja. Apa saja? Ada panggil saja-saja. Saja. Iaitu wahuwa tawafuqul fasilatain minan nasri, iaitu muwafaqat dua fasilah. Kalau ayat panggil kepala ayat, kalau Quran panggil kepala ayat. Maka sajak ni huruf akhir dia panggil fasilah. Nak jadi serupa minan nasri daripada kalam nasa lawai kalam nazar. Kalau kalam nazar panggil qafiyah, kalau kalam syai'an dia panggil qafiyah, kalam nasa panggil fasilah, kalau ayat Quran panggil apa? Ayat lah, kepala ayat. Fasilah juga panggil fasilah. Kepala ayat panggil fasilah. Cuba alhamdulillah rabbil alamin. Kepala ayat tu. Nah, kadang-kadang ra'in kepala ayat tu cuba apa tengok. Inna a'tainakal kautsar. Baca mati ra. Fasalli li rabbika wanhar. Hujung tu ra ra belaka. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi beradu di kepala ayat tu lahir ke satu sedap ingat. Sebab tu setengah ulama' dia kata wakah tu penting di kepala ayat, walaupun ayat tu masih sakut makna dengan ayat dulu, ayat kemudian pun beradu di kepala ayat. Tengok. Nah, baik. Ha, dia panggil saja tawaful fasilatan. Kalau itu fasilatan, nak muafakat fasilah minan nasi daripada kalan nasa lawa kalan syi'a ala harfin wahidi atas huruf ia satu. Tengok bo belakang alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab mari di hujung ni kulli qatimati kulli du'a'in mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris tawab. Nah bo sebenarnya semua tu ilmu tu tiruai mari daripada Quran semua. Tengok arti sekali lalu. Alhamdulillah, puji-puji itu bagi Allah. Segala bagai puji semua itu tertentu bagi Allah juga. Pada hakikatnya ialah Allah. Puji bagi Allah. Sebab itu kita puji sama kita tu, kalau tak datang syarak suruh puji, terkadang salah kita puji. Sebab puji hak sungguhnya Allah. Kita puji Allah. Kita puji sama makhluk bila diizin oleh Allah. Jangan ingat kata puji orang ni boleh semata. Jangan, dia terkadang haram kita puji. Kalau orang apa sejenis takabur, kita puji dia haram. Orang jenis ujuk perasaan pun patut juga kita puji dia haram. Kerana dia kita puji jadi kau makan pom memang. Kau puji dia kau jadi, kau puji dia nak angin, haram kita. Sebab itu Nabi ibarat orang puji orang ni kerak tekak. Ibarat tu pergi duduk kerak tekak sedara dia panggil. Ambil pisah semelah. Tu sebab itu satu kali Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam setengah-setengah sahabat dia puji satu orang depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, "Ha, muni kesian muni, apa hidup kerak tekak sedara?" Nabi kata kerak tekak sedara. Kerak tekak kerana kita dak sebut baik. Tak leh lah kerana orang nun dia orang tak ikhlas lagi. Orang nun hati dia dak jadi tak berapa siapa molek lagi ni. Kita puji benda baik dia jangan nak ni. Kita lah kan nanti bagi kita kalau dengar ayat, orang puji benar demo. Demo buat muka ni wau ni, orang sebut sungguh demo. Kita rasa lagu mana weh? Tak ada nak duduk, tak kena bangun, tak kena tidur, tak kena kau mana duduk sedah orang puji. Ha tu perasa-perasa lubang hidung telus ibu kaki tu perasa-perasa wal halwah tu lah ya. Perasa mari. Ha tu har-har tu kita puji ke lagu tu. Tidak. Ni ingat malah dia ingat tak puji ni boleh semata. Kawan tak ada celah, kawan tak ada keji, kawan duk puji. Puji pun harap. Kalau orang baik sunat puji. Kita puji tak apa, sunat puji depan tak apa. Tapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji Abu Bakar atas depan puji Umar. Dia puji Abu Bakar tengok tu. Kalau imej semua orang lain timbang di atas satu neraca, timbang lawan Abu Bakar. Lebih Abu Bakar lagi. Tengok Nabi puji. Puji Umar pula dah. Kalau ada Nabi lepas pada aku, Umar jadi Nabi. Tengok ni tak ada lah. Nabi tak ada dah lepas pada aku. Kalau Nabi ada lagi pada aku, Umar. Ya tengok puji Umar. Begitulah puji setiap sahabat-sahabat dia ada puji semua. Sepanai-panai menghukum cepat ligat Ali. Itu dia. Orang yang paling malu, paling beralu, paling Uthman. Tak pada dengan kaya, sedekah orangnya. Jadi puji ni kat macam-macam puji. Tak apalah, orang bersih. Kau puji, kau takut Tuhan. Kau puji, kau renah dengan Tuhan. Kau tu. Kita dia puji kat boleh lah. Dia rasa orang lain tak ada dah. Aku je. Sudah. Tu haram kita puji. Jangan puji mula lagi. Jangan puji. Tu dia deh. Ingat molek habis tu kata alhamdulillah. Puji hak sungguh siapa? Bagi Allah je. Bila Allah suruh puji, kita pergi keji haram. Deh. Kalau gitu Nabi disuruh pujilah tu. Hai rakyat kata wa rafa'na laka zikra. Kami angkat sebutan Muhammad. Tu disuruh puji. Data setengah orang tak pergi puji pula dah. Dia buat berdalil dengan hadis la tuturuni. Jangan kamu puji aku, jangan nak sebut baik aku. Ni buat baca sekerak-sekerak. Jangan mu puji aku kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Mu jangan puji aku sebagaimana puji orang Nasara akan Isa. Lah mana puji telajak siapa ke letak Isa tu Tuhan. Ah salah. Nah dah. Ha baik, kalau gitu orang Melia kita sunat puji. Maka ada selawat ada mulut tu panggil dia selit dengan puji dia panggil madaih madaih dia puji dia tu. Engkau sebagai matahari, engkau sebagai bulan penuh penama, anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Oh anta iksirun wa ghali, engkau sebagai penawar. Oh untuk menyembuhkan penawar lah. Engkau sebagai orang yang maha nilai tinggi, tak ada kata ghali. Tu duk puji, duk puji. Dah tu dia buat tak boleh puji, dia buat sebab kita gitu. Ni tengok dia ni kata perkara rusak dalam agama. Mari kita klik reti perkataan puji itu hakikat bagi Allah. Puji itu tertentu bagi Allah. Orang mengaji pula makna lam tu. La lil iktisaf, la lil milik, la lil istihqaq. Nah di tempat dia bercara. Sini lalu pergi dulu. Ya ada tempat dia bercara alhamdulillah panjang. Bahkan Syekh kita ni Syekh Al-Bajuri dia bercara panjang tentang alhamdulillah di khutbah kita dia Syarah Syekh Sanusi ni. Dia buat hasiah di atas mata Sanusi tu dia berkecek alhamdulillah dia panjang tu hurai di sana. Hasiah Bajuri ni juga. Puji-puji itu bagi Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab, ini dia kata maf'ulun li ajlih, kerana ambil berkat. Itu dia. Kerana ambil berkat. Jadi ilat pada mana? Hasiah wayak sikit kata tabarrukan ni maf'ulun li ajlihi kama fi qawlika qumtu ijlalan li amri. Hak kita dak misal dalam mata jemiah no. Nah qumtu ijlalan li amri. Ras gitu kalau gitu tabarruka maf'ul min ajli illa illa bagaimana? Lalu kata lakinil amilu huna, tetapi amil yang menasakkan tabarrukan di sini ni di kalam syarah kita ni muqaddarum. Amil dia tu muqaddarum makna kena takdirlah. Amil mahdzuf ditakdirkan. Bunyinya ai zakartul hamdalata li ajli tabarruki. Dia hurailah tu. Maknanya aku sebut akan kepujian dengan kata alhamdulillah itu kerana nak ambil berkat dengan permulaan kita. Dengan buka kita Fatihah. Fatihah sebab kita buka. Dengan Fatihah. Dengan Fatihah bagi kita ihtimal Fatihah di situ. Mana Fatihah Quran? Kerana Fatihah Quran dia mula dengan alhamdulillah. Au bima'na mutabarrikan. Tabarrukan tu takwi dengan isi wasah i'rab jadi ha. Boleh juga. Tabarrukan jadi apa? Jadi ha. Ha macam mana masdar takwi ya? Takwi jadi isi wasah. Mana-mana mutabarrikan. Halum min fa'ilil fi'lil muqaddari. Amin kedai apa saat ni juga. Ai zakartul hamdalata hanak hala kauni mutabarrikan. Secara huraian ibarat maksudnya syarah kita puji Allah satu kerana nak ambil berkat dengan Fatihah di dalam kita. Kerana nak ambil berkat. Yang kedua hal keadaanku yang ambil berkat. Qauluhu bi Fatihatil Kitab ai ni tu persidan ni ai bi maftatahallahu bihi kitabahu. Nanti dia arti aku nak ambil berkat, hal keadaan aku nak ambil berkat dengan Fatihah, yakni dengan barang yang memulai oleh Allah dengannya, dengan barang akhir kitabnya. Apa kitabnya? Ini Quran lah. Tengok Tuhan mula Quran dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Duk di awal surah ke walaupun turun dulu ke dia tak ada kira. Turun atas kaum suruhnya Iqra lah, turun mula-mula sekali. Tu dia. Kemudian mula dalam pelaturannya iaitu mula di surah Fatihah dulu. Aku pun kata alhamdulillah nak ambil berkat dengan Fatihah Quran lah. Maksudnya nak mula dengan barang yang telah mula oleh Allah Ta'ala akan Qur'annya, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ada pun bismillah tu kita tak kira lah. Ni kira kata mula apa ni? Mula yang panggil ibtidak idhafi. Habis tu katanya, Samhasi kata lagi, wahuwa siwatul hamdi, iaitulah mabtatahallahu bihi kitabah tu, kena kesirat puji lah. Alhamdulillah dalam surah Fatihah tu. Lakinil muradu, tapi murad sini, alibtitahul idhafiyu. Dan mereka kata dah nak mula dengan Fatihatul kitab, kena bismillah lah. Jangan kata tabarrukan bi Fatihatil kitab dengan alhamdulillah, sedangkan mula dengan bismillah. Murak di sini ibtitah idhofi. Ya, ataupun dengan kata lain ibtidak idhofi hatullah, ibtidak ibtitah di sini. Kalau gitu fala yunafi annallaha, maka tak ada belawai dah kerana murak ibtitah sini ibtitah idhofi. Maka tidak belawailah kata annallaha, bahwasa Allah ibtataha kitabahu, Allah mula kitabnya bismillah bil basmalati. Tengok tulis di bismillah tu. Siapa mazhab kita Syafi'i, satu ayat daripada Fatihah. Lakin ibtitahan haqiqiyah. Tu hak mula sungguh tu. Hak mula sungguh gak? Bismillahirrahmanirrahim lah. Adapun alhamdulillahirabbilalamin, ayat yang kedua dah panggil mula juga, dia panggil mula idhofi. Nah. Nasbah dengan ayat kemudian mula dengan dialah. Rupa kita kata 1 2 3. Misalnya 1 2 3. 1 dia panggil ibtidak hakiki, mula sungguh di 1 tu mula sungguhnya. Mari di 2 tu boleh juga panggil mula nasbah dengan 3. Anak pangkat tiga mula di dua lah dulu. Dia panggil ibtidah idhafi yang macam tu. Tu ambil erti maksud. Sebab apa boleh boleh kata alhamdulillah mula kerana ambil berkat dengan Fatihatil kitab? Li annaha, kana bahwasanya ini nak ilat bagi kata tabarrukan, Aziah kata. Kerana bahwasanya ibtidah Fatihatul kitab tu, kerana bahwasanya Fatihah kitab tu ibtida'u kulli amrin zibalin, iaitu dia panggil mulai, mulaikan tiap-tiap, mulakan tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal, bal tu mana halin yuhtamu bihi lah. Tiap-tiap pekerjaan yang apa dia, yang ia diamat-amati dengannya pada syarak, pekerjaan hak syarak amati, suruh amati sangat, dia panggil bal. Zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang punya amati pada syarak. Nah gitu, syarak suruh amati benar tu, kita jawab main-main hak syarak suruh amati tu, dia panggil zibalin. Tengok supaya kita tengok misal pekerjaan kita, tengok kita nak makan, syarak suruh amati benar. Habis tu kita mula dengan bismillah tu. Sebab makan ni guna nikmat Tuhan ni, pakar, nak guna nikmat Tuhan ni, syarak amati tu. Bila syarak amati, kita mula dengan bismillah. Sebab tu mula dengan bismillah nak makan, mula dengan bismillah minum, mula dengan bismillah nak pakai, nak tidur. Dia kena masalah zibalin belakang tu. Bukan nak tidur pasal nak makan. Dia tak boleh lah tu, kerana syarat amati sangat. Masalah amrin zibalin lah tu. Ni pun mula kita ni pun nak menulis, nak mengarah ni amati sangat lah. Tu dia nak buat ilmu ni, nak karah ilmu ni. Lalu tu masalah amrin zibalin, mula dengan alhamdulillah nak ambil berkat. Kerananya masuk di dalam kata ibtida'u kulli amrin li balik. Kita tengok di atas sikit lagi, qauluhu li annaha ta'ni, dia kata illatul li qaulihi tabarrukan, bahwa min babit tadqiq, Oh, ni maksud dia lebat halus, laik, tadqiq. Ha, apa tadqiq? Wa huwa tadqiq tu isbatud dalili bi dalilin akhar. Tu panggil tadqiq. Ha, makna menyabitkan dalil dengan dalil lain. Ha, kalau menyabitkan sesuatu dengan dalil tu panggil tahqiq. Ni menyabitkan dalil dengan dalil lain pula. Ha, tu panggil tadqiq. Ha, nah. Ataupun maknanya tadqiq tu ataupun zikru syai'i ala wajhin fihi diqqatun. Ha, dua arti dia. Ha, tadqiq tu isbat dalil dengan dalil lain atau sebut ke sesuatu atas jalan yang ada padanya diqqah. Diqqah ni masa benda halus laik lah, supaya debu lah. Debu kapur, ha, debu berat. Ha, tu lah. Ha, hak kisau jadi laik tu panggil, dia panggil dari. Ha, sebab Arab dia panggil dari, debu tu, tepung tu. Ha, dia panggil dari. Mana ilmu pun orang berkecek je halus. Ha, ada sebab tu lah. Tengok kita dengar gapo, hak dia royak tu halus sangat tu. Dan leh hak dia royak tu, kuih-kuih perhati tak nampak tu barang halus tu, laik tu. Ha, nah, sebab barang halus tu tengok. Ha, dengan mata kasar tak nak nampak. Ha, ilmu pun dia ada gitu. Ha, nah. Kemudian wa qad istamalat hadhihi al-illatu ala thalathati umurin. Dan sungguh melengkapi oleh ini ilat. Musanna kata li annaha ibtida'u hingga akhir tu. Dia kata ilat ni melengkapi atas tiga perkara tu. Ha, yang pertama ibtida'u kulli amrin zibalin. So, yang kedua wa khatimatu kulli du'a'in mujab. Yang ketiga akhiru da'wah. Ada tiga. Ha, ilat dia tu melekat apa? Melekapi atas tiga. Kalau gitu wa dhamiru dan dhamir tu, saat ni dhamir ha pada li annaha itulah. Ha, dhamir tu dia kata raji'un li siratil hamdi. Klik pada sirat hamdi. Ha, nak kata gitu. Li annaha iaitu dhamir kena klik pada sirat hamdi. Li lakin ma'a ziyadati rabbil alamin akhzam min qawlihi wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris tawaf. Sebab apa? Li anna akhira da'wahum fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, ya tamalat amat gitu. Li annaha apa? Li annaha sirat budi alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, intilik pada sirat. Ah, kerana bahwasanya sirat puji. Ah, turut bagaimana muhasyi kita rayak. Kerana bahwasanya siratul hamd, sirat puji, iaitu dengan kata alhamdulillah tapi nak tambah rabbil alamin, dia kata. Ialah ibtida'u kulli amrin zibalin. Iaitu mulai bagi setiap pekerjaan yang mempunyai amati. Oh, deh. Kalau kita mengarah ni masuk dalam amrin zibalin. Lepas pada bismillah alhamdulillah. Ni nak tiru Quran pula sekali lagi. Lepas pada bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Tu ba alhamdulillah ni. Tak ni gitu hurai tadi apa bismillah. Wa khatimatu kulli du'a'in mujab. Dan pula dia panggil menyudah. Kesudahan. Kesudahan bagi setiap doa yang diterimakan. Tengok kita tamat doa ke dengan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tamat sini lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat doa ke tu. Minta selawat. Lepas selawat tambah dengan walhamdulillahi rabbil alamin. So kalau kita nak rekah kat sana, kita tiru ayat kena rekah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pun kita mai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ami ayat nu mari. Ni kita pakai rekah selalu walhamdulillahi rabbil alamin. Tu apa khatimatu kulli du'ain mujab. Kesudahan bagi setiap doa yang diperkenan dengan alhamdulillah juga. So lagi wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawa. Dan akhir doa orang-orang mukmin di dalam syurga ialah negeri balasan. Akhir doa orang dalam syurga pun alhamdulillah rabbil alamin. Tengok kita doa akhir doa tu. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada baca ayat tu. Di situ banyak orang kita tak amati, kadang-kadang silap dua tempat tu. Kena perlu ingatlah. Nah. Satu bunyi-bunyi kebanyakannya wa akhiru da'wah. So, tak salah. Dia paling tak tersedar. Bukan tak tahu. Kerana kita biasa balas, biasa dengar balas tu, jadi kita pun orang tahu dah pun kita kata lagu tu. Payah lekat tu ha? Wa akhiru da'wahum. Tak penuh lah tu. Sebab di situ dia idhafah. Alif lam tak ada sekali. Wa akhiru da'wahum. Akhiru mudhaf. Da' mudhaf ilah da'wah. Hum mudhaf ilah pula. Wa akhiru da'wahum. Banyak kira-kira kata wa akhiru da'. Kalau da' itu ada tak apa yang panggil ada tanwin ada. Ada tanwin ada alif lam tu sedik ni. Wa akhiru da'wahum tak kena tu. Wa akhiru da'. Jangan bersedih. So, pas yang kedua tempat salah tu ana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia panggil am mukhaffafah. Asal annahu itulah. An dengan hamzah tu. Buat tu pun jadi an. Manakala wasa baris nun anilham. Banyak kira dia kata anilham dengan ain. Tu salah dua tempat tu. Nabi ingatlah tu. Kan doa tu ada doa sama. Wa akhiru da'wahum anil hamdi. Dua tempat kena baiki deh. Nah kita sendiri kena perhatikan molat. Ya kali ya kan dah biasa ni Allah susah lah. Dia lekat tu baik aku. Kau tak kena susah. Nak baiki dah. Tu dia. Pria kita kerja nun. Pria kita dalam ni tak apalah dalam pembicaranya ni. Dah apa kita kerja semangat ni nak jadi kok nun. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi an harah jauh lah dah. Walha an. Deh. Habis tu hak nak jaganya. Karena golik dan banyak orang kita tu apa nama ni salah dalam tu. Dengan tak sedar panggil bukan tak tahu dengan tak sedar. Tak khabar. Nah, besok. Jadi nak ayat kata Fatihah ni balik mula dengan dia apa disuruh mula tapi mula idhafi saat ni lah. Dan balik sudah pun sudah dengan dia. Alhamdulillah. Ha, tengok supaya kita sudah makan patut juga. Alhamdulillah. Sudah makan minum. Alhamdulillah. Habis kita berjalan sapa pun. Alhamdulillah. Itu sekurang-kurang. Kita pergi sapa dah tempat kita nak pergi. Alhamdulillah. Selain pada doa lain banyak lagi. Itu mana syukur kita ke Tuhan. Tuhan wis sapa dah kita. Tu hal boleh pergi ke anak kita. Alhamdulillah. Ya kot tu. Tu dia. Ya kita ni hala. Kalau kita pergi dalam medan ni enggak. Jadi makna kita nak kenal kelik ke diri kita ni. Oh banyaklah perlu kita kenal. Kadang-kadang kita nak satu perkara. Nak pun boleh juga. Tu kita. Kalau kita buat lagu tu. Nantilah. Nantilah. Nak. Kita nak boleh juga. Nak boleh juga halah-lah. Dah kuasa munggah. Dah mu berasa hanallah juga halah-lah. Lah-lah. Nak tengok secara mana jatuh kak. Boleh tengok. Nak boleh juga. Tak we pun nak halah-lah. Itu dia. Itu boleh tahulah. Itu dia deh. Dia panggil hati kita ni sombong. Pasangan tomu dia naik hari. Dia main wah sombong Allah. Nak boleh juga tak we pun nak we pun nak jat tengoknya Allah na'udzubillah min zalik tak ada dah hak Tuhan. Kadang-kadang kalau kita pekat boleh mengajar ni hurai lah mana kita tu insyaAllah ayat-ayat berdengung hurai tu kita iradak ke mana ngaji iradak jangan kau tu kerana Allah kau ni kerana Allah lah gitu kan kita tak boleh buat apa semua Allah tapi buat kita mai terlupa tu nak juga jat dia tak ada dah dia jadi bahasa kita dah. Ni nak jaga ngaji suku pegangnya suku tapi kesombongan tu suku ya mari benar ni betul kata Allah jaga deh ini dalam pengajian ya. Hamd puji Sebab itu falakal hamdu ala ma qadaita. Ha, bagi engkau ya Allah kepujian barang akan luluskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Mu yang menentu dan mu faham tak fahamlah dan mu tak faham tak faham. Ha, ya usah ya lebih. Fa innaka taqdi. Engkau boleh meluluh, engkau boleh faham. Ha, wa la yuqda alaik. Orang lain nak faham tak boleh. Ha, orang lain faham bom dia kau tak faham ya tak boleh. Tak faham, tak faham. Ha, terklik situ. Baik. Ha, di sinilah kalau kita pergi siapa situ tekan jiwa siapa je letihlah kita. Oh, dia lapar tu tak beri pun nak, beri pun nak. Nak boleh juga. Dia lapar tu bila lagu tu yo mai kira setan pergi capu so kalau tu mu malu mu berapa. Ha, kira mari cara capu karung ai halo. Tak ada kira hak takah tak kedai Allah Taala dak dah. Dia kira tu. Ha, tu gak kacel teh lalu ko kacel ko letih. Ah. Nah. Ah, itulah masalah kelimah puji ni besar. Tengok awal dimulai dengan dia, disudahi dengan dia, hatta sampai ke dalam akhirat mana sikit lagi pun lah gitulah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari tawab. Merata pada hadis banyaklah tu. Oh, kan nak turut dalam hasiah tu juga banyaknya. Nah, banyak kata nak turut dalam hasiah tu juga. Cuba kita tengok dalam hasiah tu ni. Qauluhu wa akhiru. Ia kata ataupun ala btida'u. Itu tu ibarat dulu. Kama taqaddamatil isyaratu ilaih. Wa makna kauniha makna keadaannya sirat alhamdih tu bagaimana hasiah jaga dulu. Wa makna kauniha ai kauni siratil hamdi, iaitu perkata hamdalah lah mudah-mudah kata kata alhamdulillah rabbil alamin dah. Akhira da'wal mu'mini akhir do'o orang mu'min. Apa makna musanah kata akhiru da'wal mu'minin tu? Apa makna? Maknanya gini, annal mu'minina fil jannati. Ha, ni kita tengok hok lagi akan berlaku. Akan kita sapa ke situ semata. Ha, dia kata bahawa seorang mukmin tu di dalam syurga izastahu nanti izastahau. Ha, istaha yastahi istahau. Ha, nah. Ha, izastahau. Ha, apabila ingin, rasa ingin ke sesuatu syai'an akan sesuatu apa sajalah, bila rasa ingin ke makannya ko minumnya ko, talabuhu tuntut mereka itu al-mu'minun hu akan syai' yang diingin tu. Ha, akan syai'an al-mustaha. Ha, itu dia tutup macam mana weh, tutup dia bi ayyaqulu subhanakallahumma wa bihamdik. Ha, kalau kita tengok tak dunia gak kita sang mari jelah. Nah, tak gitu gak. Ha, tak dunia ni kita sang, kita hoda dia panggil. Dia tengok nak makan ke apa, tengok-tengok tom ya weh. Tu dia masalah. Tu dia. Sang mari nak makan ke apa ni sang. Dalam akhirat esok, dalam surga esok, sang dia dengan subhanakallahumma wa bihamdi. Oh, sang malah tu. Nah, bila ingin ke sesuatu, lintah nak gapo, subhanakallahumma wa bihamdi. Oh, tu dia siapa mari selalu. Fa iza ma talabuhu wajaduhu. Maka tiba-tiba iza pujaiyah. Tak kala dia kata subhanakallahumma wa bihamdi. Hari we fa iza ma talabuhu wajaduhu baina aydihi, maka tiba-tiba iza pujaiyah kerana tu mamam tada dia isim dia jatuh isim jumlah ismiyah lepas pada dia. Fa iza, maka tiba-tiba ma talabuhu, barang yang telah tuntut mereka itu al-mu'minun akadia tu, wajaduhu dapat mereka itu akadia baina aydud depan dah alal mawaidi, atas idang-idangan. Oh, mawaidi jamak de maidah, pidai tak panggil. Ha, kata subhanallah subhanakallah wa bihamdi. Ah, siapa mari dia weh. Tak tengok dek. Dari ni orang panggil lah tu main kedah. Subhanakallah wa bihamdik. Tak mari panggil lah tu. Duduk lah kedah. Subhanakallah wa bihamdik. Nak akal apa ni? Subhanakallah wa bihamdik. Nama kata orang gila. Nak akal ke apa? Subhanakallah wa bihamdik. Duduk sana tu. Tengok tepat. Kena tepat dia deh. Hak ni di akhirat. Dia ujak di akhirat lah ni. Kemudian katanya datang mari di atas hidah-hidah kullu ma'idatin Allah. Tak digambar ni, kita nak kiyah tak ada niat, tak leh gila ni. Tiap-tiap satu hidang tu Allah milum fi milin, satu min batu. Ni nak kiyah tak tubik dah lah, nak ukur tak ada atas dunia ni, tak erti ni. Atas dunia ni deh. Bukan mah hidah saja tu sebatu. Allah. Tu dia. Kilometer lebih ni sebatu ni. Milun fi milin. Maknanya sebatu pak persegi. Sebatu kot tu, sebatu kot ni. Bukan main tu. Milun fi milin dia kecek lah tu. Sebatu di dalam satu batu. Mana pak persegi. Luah. Kok lebar, apa nama lebar, panjang. Sebatu kot tu, sebatu kot ni. Allah luah hidahnya. Pastu pula Allah ala kulli ma'idatin, tiap-tiap atas tiap-tiap satu idah tu pula dah 70 alfa suhfatin, Allah 70 ribu pinggan. Pinggan dah kau kita duk abuh nasi pula pinggan dia panggil, maka makuk pinggan tu 70 ribu. Ni kita nak kira tak terbit lah atas dunia ni. Fi kulli sahfatin, pada tiap satu sahfah, sahfah pinggan tu ada launum minat ta'am, satu warna daripada makanan, warna-warni tak serupa pula dah. La yushbihu ba'duha ba'dan, tidak menyerupai oleh setengahnya akan setengah yang lain. Nah, fa iza faraghu min zalika, maka apabila selesai mereka itu al-mu'minun dari demikian. Mailah nak makan ke apa tadi? Bila selesai, qalu kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu. Bila selesai kata Tuhan tu kata, wa akhiru da'wal mu'minin saat ni tu. Kama akhbarallahu anhum fi qawlihi ta'ala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Hatuh-hatuh ayat-ayat Quran tu ila akhirihi. Wa qala ba'duhum, dan kata setengah ulama, al muradu yang dikanakinya begini, annahum bahwasa mu'minin, orang mu'min, yastaghiluna fil jannati, berbimba masyhur mereka itu dalam syurga dengan tasbih wa takdisi lillahi ta'ala. Ya buku tasbih ni buat atas dunia ni amal lah, bila di akhirat dah lah dia panggil syukur. Dia menyuci Allah ta'ala ni tu sampai ke akhirat mana tu. Masalah lebat syukur ni, tasbih dia mengucapkan kesucian Allah. Dia panggil menyucikan Allah. Takdir pun tu juga. Sebab kata subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dia panggil ucap tasbih lagi takdis bagi Allah. Itu siapa ke akhirat pun tak habis. Ada pun kita duduk tak dunia ni jadi amalah. Amalah masalah amalah sunnah, tasbih, takdis, tazkir, tahlil, berapa semua sekali tu. Itu amalah kita. Boleh pahala bila kita lepas ke akhirat, amalah habis dah lah. Yang mula sekat mati habis dah lah. Amalah wajib sunat tak ada dah lah. Haram ke apa tak ada dah lah. Yang sekat mati ya. Kalau gitu, masalah syukur sampai ke akhirat, syukur semua. Boleh nikmat alhamdulillah. Itu syukur semua. Dia tersebah. Dia menyuci Allah tu semua. Wa yakhtimuna zalika, dan menyudahi mereka itu akan demikian. Menyudahi dengan bit tahmid, dengan puji. Kita kata subhanallah tu panggil tasbih, alhamdulillah tu panggil tahmid, Allah akbar tu panggil takbir. Bit tahmid diwasana, dengan puji dan sebut baik Allah lah alaihi alallah. bima huwa ahluhu lah, dengan barang yang ia keahliannya lah. Wa fi hadza zikri, dan pada ini sebut ni sururuhum, ini serenaknya sebut ni, sebut serenak bukan amalan supaya di dunia dak. Dunia ni segar kan, kita nak zikir segar, nak zikir 100 tu segar. Tu dia atas dunia ni. Di sana dia sedap. Apa kan di dunia pun sepatu juga, bila orang biasa-biasa-biasa jadi sedap pula. Zikir dia kau sedap, kau sebut nama Tuhan dia kau sedap. Kita tak sapa tangga lagi tu, dia jadi segar baru. Kena duduk lawan nak zikir tu. Ada pun di sana dia panggil zikir tu, panggil serenak bagi mereka itu. Wa kamalu lazzatihim, dan sempurna kesedapan mereka. Dia sedap dengan waktu. Tu dia. Wa hadza aula min al awwal. Hak yang kedua ni lebih molek. Wa hadza ni qaulu ba'dihim ni aula min al awwal. Hak ni molek pada hak dulu. Li anna al imam ar-Razi, kerana bahawa al imam, Imam Razi, Imam Fakhrur Razi. Tu tafsir kabir. Imam Fakhrur Razi syana'a ala qailil awwali. Dia mengenji atas orang yang berkatakan perkataan pertama hak dulu. Mana hak kata orang mukmin apabila ingin suatu tuntut dengan subhanakallahumma bihamdik, bila datang dengan kata alhamdulillah tu kau pertama. Imam Imam Fakhrur Razi tak kenal tu kata tu, dia kenal hak ni. Dia bi annahu Imam Fakhrur Razi syana'a ala qailil awal bi annahu ya panggil apa dia tu, na bi annahu, dengan bahawasanya nazirun fi dunyahu wa akhiratihi lil ma'kuli wal mashrubi. Ya syana'a, dengan bahawasanya dia panggil kata apa, yang tilik pada dunianya dan akhiratnya akan makanan dan minuman. Wa haqiqun, dan ya sebenar, bimisli haza ayu adda fi zumratil baha. Itu dia. Nah, seumpama ini apa panggil dibilangkan dalam jemaah binatang, dia panggil zumratil baha. Apa tu ingin sana, dia ingin kemakanan tu kan. Itu dia. Oleh itu wala tambari hazihil mubalaghatu. Dia kata, dan tak saya kira oleh ini mubalaghah. Faqad qalahu al-Baghawi, maka sungguh telah kata akhirnya oleh al-Baghawi wa tabi'ahu jama'atun min al-mufassirin. Maka sungguh telah kata akhirnya akan apa ni, akan ma qalahu al-Razi ni deh oleh Imam Baghawi, dan mengikut akhirnya oleh satu jamaah daripada ulama-ulama tafsir tentang dia tafsirkan ayat hubungkan dengan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Ini baru duk khutbah kita. Lepas tu kata syekh pulaknya, ahmaduhu, aku puji akan Allah. Awwafaqa, aku puji akan Allah. Bapa tu puji kerana. Tu hasiah kata bifathil hamzah ala takdirillah. Tembik sikit-sikit gitu. Aku puji akhirnya akhir Allah. Sebab apa puji Allah? Kerana bahawa taufik ya Allah, kerana Allah beri taufik akhir man arada min ibad. Ini sahaja sangat. Min ibadihi, berkali ada ibadihi lagi. Itu dalam hasiah ada tu, naknya ada ha lagi, tapi tak ada tu. Man arada min ibad, tak ada ha, naknya ada ha lagi. Min ibadih, supaya supaya jadi apa dia, sajak dengan hak kamu dia. Littafaquhi fid din ala waqi muradih. Nak jadi gitu. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadih. Littafaquhi fid din ala waqi muradih. Itu. Amanannya aku puji akan Allah, kerana bahwasanya Allah telah beri taufik ia akan mereka. Yang kehendak ia ya Allah, apa dia, siapa dia mereka, daripada segala hambanya. Man arada ay man arada taufiqahu, ayat pertama mafhum mari. Mereka yang telah kehendak ia Allah akan beri taufiknya akan man. Siapa dia? Min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Beri taufik ke apa? Littafaqquhi fid-din ala waqti muradih. Apa dia? Untuk ambil faham, ambil reti. Bersungguh-sungguh reti. Bagi bersungguh-sungguh reti. Littafaqqumi syai'an fa syai'an. Kerana makna fekoh-fekoh tu gapo? Li'anna al-fiqha maknahu lughatan al-fahmu. Kerana fekoh tu pada logat maknanya faham, makna reti. Kalau gitu tafakuh-tafakuh tu makna usaha nak reti. Bersungguh-sungguh nak reti. Kaca nak reti. Tu reti lah tu dia panggil bak tafakuh. Kau ta'allum, sungguh-sungguh mengaji. Bersungguh belajar. Tetap ta'allum. Ini tafakuh. Bersungguh-sungguh nak reti. Fiddini. Pada agama. Maksud di sini enggak? Mana katanya Allah Ta'ala beri taufik akan orang yang kehendak ya Allah akan beri taufik daripada hambanya. Beri taufik pada mengerti pada agama. Mengerti pada agama atas muafakat muraknya, murak Allah. Ya ada reti tak muafakat tak jadi. Tak muafakat dengan murak Allah. Seperti kita katanya ahli-ahli ilmi, ulama-ulama hak bukan jalan ahli sunnah dah. Sedak juga perbincangan tu dengan kaedah dengan apa, tapi tak kena dengan murak Allah kerana tinggal jalan ahli sunnah wal jamaah. Apa yang kata tu tak kira tu. Tengok sebab orang ahli bijak pandai hukamak-hukamak lain pada jalan ahli sunnah tu. Bijak mereka, pandai, tapi tak kena murak Allah, tak buat kira. Tu dia deh. Ini isyarat dalam ni. Nak jadi muafakat. Itulah duk puji tu kerana Allah beri taufik. Kemudian mari selawat salam. Wa usalli wa usallimu ala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi. Kalau kita nak jadi sajak pun boleh. Ala afdali khalqih. Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kita kira sajak betul ni. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Dua situ. Al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Awak tajak situ. Lepas tu, wa ala alihi wa sahbihi muddata zikril zakirin wa sahwil ghafilin. Dua tajak situ. Dan aku ucap selawat dan aku ucap salam dengan mana aku minta akan Allah bahawa menurun akan selawat rahmat dan sejahtera ala afdali khalqihi atas selebih-lebih makhluknya. Siapa dia we selebih-lebih makhluk? Badannya Muhammadin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni adalah sayyidil mursalina, penghulu bagi segala rasul yang diutuskan. Semua rasul 300 lebih. Rasul tu. Lepas tu nabi saja tu, kata riwayat siapa? Beratus-ratus ribu nak. Semua tu dialah sayyidil mursalin, pemimpin penghulu segala rasul. Lagi pula al-qaili, yang bersabda ia. Afdali khalqih, dia yang bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa kehendak oleh Allah dengannya, dengan siapa tu akan khairan, ai khairan kathiran. Dia panggil tanwin situ nak menyata makna sempurna banyak. Siapa-siapa Allah Ta'ala kehendak dengannya akan kebaikan ya banyak. Nasdaya yufaqihu, nasdaya beri pekoh, beri faham ia Allah hu akannya akaman tu pada ugamu. Orang hak Tuhan kehendak nak wi kebaikan besar ke dia, Tuhan wi pekoh pada ugamu, wi pehe sungguh dalam ugamu. Ah tu pemberian Tuhan lah, kita nak rebut tak leh lah waktu tu. Ah nak hidup deki apa tak leh lah, sebab Tuhan beri suku pilihan dia tu. Ah ni kalau tak ada kira sini pun sudah juga kita ni. Ah kata tak pilih sini sudah juga nak berebut nak lebih tu panggil. Ah dia tu lebih, aku nak lebih lagi pada dia. Ah tu dia. Nah, kalau kata petani ni bahasa dunia nah, ah berebut lah wei. Ah kalau kata apa nak petani derah laju. Ah petani mutu lama mutu, ah tak apalah. Ah derah jelah, tak apa derah dia nombor satu. Ah petani kuda tawah kuda. Alah jelah apa dia berah-derah misalnya. Adapun tu pun nah, cuba juga lah kira. Ha, cuma tu nak apa nak nak apa nak rayak rupa keduniaan. Ah ha, bahasa kelebihan ni Allah Taala pilih suku. Nah ha, pilih suku, tapi bila orang yang jadi ha, apa nama kotor hati, dia tak pilih situ dah. Ah ha, tak pilih situ deh. Ah ha, walau bagaimanapun cara pengajian untuk kita nak jaga hati, nah ini pemberian Allah Taala. Allah Taala beri pekoh, beri pehal halusi kepada orang dia kanak nak lebih tu. Ah ha, tu dia. Nah ha, may yuridillah ni hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim lah tu. Itali dia yang sebenarnya yang kata siapa-siapa yang kehendak oleh Allah dengannya, dengan siapa akan khairan. Ha, kebajikan yang besar, kebajikan yang banyak, nascaya yufaqihu. Ha, nascaya beri fekoh ia membiuti ia Allah akan dia akan manfidin pada ugamu. Ha, kita tengok dalam hasiah di sini sikit. Qauluhu man yuridillahu bihi khairan ila tatimmatul hadis. Wa innama ana qasimun. Ya ada lagi hujung hadis ni. Ha, Syekh tolong sambung. Hanya aku yang bahagia ya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku juga bahagia ya, dia barang mari tangan aku bahagia. Dia apa dia kena barang hadiah, barang gapo siapa kok dia zakat gapo siapa ke dia. Apa tu dia bagi, dia bagi. Orang yang mari menak dia beri, dia beri. Ya tak aku juga bahagia ya. Walillahi wallahu yu'ti, aku juga bagi, Allah juga beri. Ya tengok dia ibarat. Aku juga bagi, Allah juga beri. Ha ni kena kena nak beriti sini lagu anak. Supaya kita orang mengajar orang nak berayak dah. Mana kita juga bagi lah. Allah juga beri. Maknanya hurai hurai hurai hurai. Nah. Ada yang pahal, ada yang tak pahal. Ada Allah juga beri. Nah, tu dia. Nah. Allah juga beri. Ha, balik dia berayak juga bagi. Hurai gini, jika gini, hurai, hurai, hurai, hurai. Tanya pula tu. Hei dah. Ada yang pun hengguk nanti. Hei dah. Hengguk. Pun hengguk pokok. Dah juga. Itu hei tak beri. Hengguk juga. Pun hengguk pokok. Ada hengguk menyengguk. Hei tak beri. Tak beri. Itu Nabi kata. Aku juga bagi. Allah juga beri. Itu dia. Ha, sambung hadir lagi. Wala yazala amru hadhihi al-ummati jatuh titik tu. Dan senantiasa pekerjaan ini umat ni mustaqiman ya betul. Ha ni tengok di hadis ni di senilah. Jadi kadang-kadang kita mikir punah dia. Habis dah orang tua-tua kita. Hai, orang tua-tua kita mati belaka dah, tak ada kawan tua gak orang belakang. Dah, dia patah tumbuh hilang berganti. Tengok di hadis ni. Senantiasa umatku hak tegak atas betul dah semua. Ini orang tua kata patah tumbuh hilang berganti. Sebab kita tak usah fikir nak menghilang lah. Ada setengah-setengah orang fikir nak menghilangkan cara ni, cara pengajian, cara tradisional. Cara pengajian pasal lama, kita lama tak boleh ada dah kerana ini tak ada dengan masa. Ketinggalan masa. Jumu menak macam-macam kata. Ada fikir nak menghilang. Salih. Bila kita tegak atas hak sebenar sungguh, tengok nah hadis ni tak hilang. Tak hilang. So, ada fikir nak hilang, tak hilang. Dah hilang tu bukan makna semuanya lah. Pakai nak hilang belaka. So, ada fikir nak hilang, okay, hilang pak kita. Ni. Tengok dalam hadis kata walan. Ibarat dengan lan. Kita mengaji lagu mana lan. lan harfuna piyin tengah pe'an tengah nasah lan harfuna piyin wa nasbin tengah wa lan yazala tak yazalu lan harfuna piyin makna dia nafi makna pe'an tu dan pulaknya nasah lafaz pe'an tu la yazala pada segi makna dia wastikbal lan harfuna piyin wa nasbin wastikbalin apo istiqbal nafi hok lagi akal. Bukan hak nafi sekarang nafi lepas dah ke hak lepas dah kecek dengan lam. Ha hati panggil lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ha tu. Ha kalau la hala tu akan bi li mutlaqin nafi. Hak lepas dah hak sekarang hak akan datang masuk bi la. Tapi kalau lam akan datang. Ha terjemah mana? Yazalu tu mana hilang. Bila lan yazala tak akan hilang. Ha. Tak akan hilang. Ha. Habis nak berhilang tak boleh. Icin nak berhilang, nak berhilang. Eh, tak akan hilang. Ha. Habis letih lah. Kata mikir kita letih lah. Habis kita nak fikir apa pun, kita nak tupu pada syarak tu. Ha. Tu dia. Mari kita kaji. Ha. Kaji. Sedalah dalah. Ha. Dalah. Apa ke mana nak apa tercah. Ha. Ah, dia nak jaga ni. Orang sekarang lah ni Allah. Kadang-kadang juga Allah nyegir pas berat jauh tinggi. Tak padah dengan apa panggil tak sapa tangan ada dari tegi tu. Jangan letih. Nah kita kena tupu pada sini. Apa datang pada hadis kata tak akan hilang. Amru hadil ummah la tughana senantiasa. Ya, bila tak hilang dak senantiasa lah. Ada semua orang ni. Lah itu kata kita cuma senantiasa pekerjaan ini umat mustaqiman yang betul. Ha tu. Nah ya tak betul tu ada sokmu. Walaupun penuh penah karuk pun hak betul ada sokmu. Dan habis hak betul belok berlaku itu luka bin luka tanda kiamat nak berlaku dah. Ha ingat taruh situ. Ada yang betul tapi kita kena cari. Nak hak betul kita kena cari bukan hak betul mencari kita dah. Ha sebab tu al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu bahasa kita kena datang ke dia, kena pergi cari dia. Bukan ilmu mencari kita dah. Ingat, ilmu yu'ta la ya'ti. Bahasa kita kena datang ke sama dia cari ilmu. Bukan ilmu mai sama kita. Orang tua dua kata nah, timbah cari telaga bukan telaga cari timbah. Tu masa orang tua. Timbah cari telaga bukan telaga cari timbah. Nah, ilmu kena kita cari ilmu bukan ilmu cari kita. Ni nak mengaji tak ada ambil beli ilmu mari kita pasal turut kita. Alif nak kita turut. Habis tu cara baru cara kedia ni timbul tali CD, timbul tali kaset, timbul gapo tak ngaji dah kita pakai ngah tu. Bukan dah kena kita cari nak beradab guru. Innamal ilmu bitta'allum. Cuma hak tu kita ambil ni je ambil labo dengan keadaan hari ni kemudahan Allah Taala beri. Tak payahlah duduk mana pun boleh dengar semua peringatan kita. Duduk atas kereta mana pun buka teh. Baik pada buka hak lain. Dalam TV dia pun dia mau buh. Pilihan tu kita buh pilihan ni lebih baik. Kenapa nak widang kat nak fikir kot tu tak apa lah. Talitik pun tu juga kita mengaji. Mengaji sekali nak ulai pula dengan talitik. Boleh dia peringat semua wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'min. Ada tak betul? Tapi jangan tupu kot tu mengaji tak pakai tali CD. Tak ada. Barakat dia tak ada. Ingat molek. Cuma kita ambil kemudahan sebab telefon. Kalau kena pergi turut tu, oh makan masa bugi minyak motor apa. Hello, biar-biar orang tak apa. Patah kata. Bayar tak apa kau. Tu pedah. Gunalah tu. Okey kita tupu sudah nak tu tak sama. Tak gitu kan. Itulah di situ. Jadi mana dalam hadis kata senantiasa pekerjaan ini umat yang betul. Hatta mana? Yoyoh lagi. Hak betul tu ada semua. Hatta taku masa'atu. Hingga keberdiri kiamat. Hingga berlaku kiamat. Lepas tu datang hadis lain lah pula. Apa hatta ni masuk muraya tak muraya lah. Kira pula. Itu dia. Setengah kata masuk muraya, setengah tak masuk muraya. Jadi mana hingga berdiri kiamat. Senaknya kiamat ah. Balik sini sebab datang pada hadis lain pula dia panggil tak masuk muraya. Kan datang pada hadis lain pula orang mukmin tu dia mati dengan rihil layyinah. Angin Allah Taala lepas angin lembut mari kena semua orang mukmin yang ada masa tu mati baik. Bila mati habis tinggal hak kafir saja. Ah, hak karuk saja tu gak. Tu je mengaruk gapo bila masa tiup sang kekala pertama hak kejut mati tu puak kafir saja orang mukmin tak ada. Tu makna ketika berlaku kiamat tak ada lah. Jadi kalau selagi tak sampai situ yang betul tu ada tapi kena cari sikit. Supaya kita misal apa ni lah. Tak ada payahlah kita nak misal. Ni supaya kita katakan cerita orang jatuh ni. Kita orang lelaki ni. Kalau kita kecek lepas lah. Kalau kecek lepas lah. Kecek fikir sungguh lah. Kalau kecek lepas nak nakal-nakal mati. No lah nah. No mana apa boleh. Tak itu. Pasal kecek lepas ni panggil. Tapi dah kita nak sungguh buat ahli. Hak belana ikut semua itu nak. Tak tahu lah kita tengok so klik saja, kita tengok dua klik saja kan nawe tak lagi. Kaya kita tengok tak lagi. Jangok tak lagi pai kuning. Pasal agak selalu. Tu lah kecil lepas tak apa lah. Pelik apa kita kaya tak? Ayat tak? Pelik apa kita kaya tak? Nak mana boleh? Kuih dengan tangan, kuih dengan kaki. Sepak dengan tangan, kuih dengan kaki. Nak tahu banyak. Tu dia sekali nak tu pergi. Tak tahu lah. Macam-macam tapi buah kata pasal nak bini nak. Pasal jadi tengok situ. Nak pergi kan? No. Tengok budak tu bulah lagi. Bawa 2, 3, 4 tapi kata ambil buat bini. Tak say ya tak? Apa muda bawa? Say. Biar nak buat isteri tak say. Betul nak ayat kata baris hak molek ni kena cari. Kalau hodok jaja gitu ke dia. Gitu dah. Orang jual mata hok 20 ribu dia dah kilah noh. Tanya tak royak. Ada harga 30 ribu. Dia tengok ki tengok kanan tak ada ya dah. Apa? Tak harap takut dia mau nak ci ke apa tu. Tu dia bagi kemas dia duk lagu tu. Kadak tabur gitu. Yalah tu. Hak sekok secekok gitu. Dia aku hai malak dia. Hati nak ayat terbagi mustaqim ni bagi payah dicari. Supaya tu kita nak berkawan dengan kawan yang baik. Oh payah nak temung. Tu dia. Hati kita tengok daripada arti hadis tu halusnya dia dia disarat deh. Maknanya pekerjaan ini umat betul tetap senantiasa sehingga kena berlaku kiamat. Wa fi riwayatin ukhra maknanya walan tazalu hadhihi al-ummah senantiasa ini umat qaimatan ia berdiri tegak ala amrillah atas pekerjaan Allah la yadurruhum man khalafahum tak membahaya akan mereka oleh orang yang menyalahi orang tu saya turut dia tak ada apa tak ada bahaya apa oleh dia nah, sebab dia berjalan betul dengan Allah Ta'ala orang tu saya ikut dia tak ada apa oleh dia demo mudarat demo turut dia jaya apa ke dia jaya apa ke demo itu saran Nabi syarat situ. Jadi hak yang betul tu tegak ada sokmo ala amrillah tu la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah kana ya'ti amrullah saat ni kiamatlah wal murah kalau gitu murah adalah hadis kata man yuridillahu bihi khairan khairan kamilan dengar dia tafsir tu dia dengan ambil di mana tu tafsir begitu siapa yang anak Allah Taala kehendak dengannya kebajikan yang sempurna ambil ke mana tafsir gitu bi syahadati tanwin ta'zim tu tanwin pada khairan tu tanwin li ta'zim dia panggil nak membesar nak mengagungkan lalu tu fa kharaja man lam yuridillah bi khairan aslan maka keluar dalam hadis tu orang hak Tuhan tak kehendak nak bagi kebaikan langsung seperti siapa wa huwal kafiru tu saya tak kehendak bagi tak bagi iman mula lagi tu. Wa man arada bihi khairan dan terkeluar juga orang yang Tuhan kehendak dengannya akan kebajikan tetapi lakinnahu ghairu kamil. Hanya kebaikan gitu-gitu je, tidak kamil. Ha ni siapa dia? Iaitu wahwal mu'minul ladzi lam yaqah fiddi. Iaitu orang mukmin yang tak faham dalam agama. Ba asah ba gapo tu bolehlah orang awam tapi tak faham halus dalam agama. Tu orang panggil bukan khairan kamilan. Fan dafa'a ma yuqal. Maka tak kala tu orang nak iktiraf makna hadis ni tak boleh lah. Nak kata nak innal haditha yaqtadi anna man lam yatafaqqah fid din qad haruma qad hurimal khaira. Ya boleh harama ni ada mutaaddi siapa dua. Maknanya bagi dengar hadis kata orang yang tak faham dalam agama sungguhnya diharamkan ditegah akan dia daripada kebaikan lagi tu. Walau kana mukminan sekalipun. Iyalah zahir hadis tu. Wa wal hawa laisa kadzalik ni wal amru laisa kadzalika. Perkara tak begitu ni kama yak tadihu tak supaya iktidai itu bal u'tiya bahkan diberi akan dia akan mukmin akan man lam yatafaqah. Ataupun mukmin saat ni tu diberi akan dia akan aslal khairi. Apa asal kebajikan? Pertama kali asas iman. Itu kebaikan. Pertama kali sekali asas sekalinya iman. Lepas tu beri pula amalan. Apa kelebihan yang banyak juga? Tak terhinggalah. Kalau gitu wa fi hadzal hadisi tersebut ada pada hadis ni kama qalahul waliyul iraqi wa ghairuhu sebagaimana berkata oleh al-wali al-iraqi Zainuddin al-Iraqi. Dia kata kan fi hadzal hadisi basharatun lil mustaghili bil faqih. Ingat mula. Dalam hadis ni ada gembira, ada berita kepada, ada kesukaan beri kepada orang yang bermasyhur mengaji fiqh. Ni setengah-setengah ahli hadis dia hari ni apa hadis yang mengaji hadis dia kata kan fiqh-fiqh tu rekoh. Ya celah. Tak kala mengaji hadis dia apa hadis dia tak faham. Ya kan fiqh-fiqh tu rekoh. Sudah mengaji fiqh, rekoh. Ayatnya bubuh. Tu apa tu bidah sesak dia panggil dia buah artilah tu. Fiqh ni pahaloh jadi buah makna rekoh. Ya tengok. Ni buat dia apa ni? Buat jadi orang dengar. Fiqh-fiqh ni apa? Rekoh ulama. Iaknya bubuh arti ikut mengaruh. Ni berkata duk rusak di mana hak sungguh. Habis tu rusak di kepala. Dan kepala pusing kot tu rusaklah robak di belakang. Habis tu mana hari letak dia ulama ni. Bila ulama dia pusing di kepala sudah punah. Supaya Yahudi punah agama kih ulama dia pusing. Ni betul-betul ni. Sama Islam kita mengaji Islam. Poknya pusing arti di kelain. Orang awal dengar. Ini tu. Fekoh ni rekoh. Rekoh ulama. Siap. Nampak tu mai kita mengaji hadis. Mai kita kembali pada asal. Tidak ke asal Nabi kata aku tinggal dua perkara mutak akan sesak lama-lama. Dah apa? Quran dan hadis. Mai kita mengaji Quran, tafsir. Mai kita mengaji hadis. Yang lain bukan hak bukan asal. Pekoh rekoh. Sudahlah dengan otak sudah. Ni klik mai bakar api weh kita bajuri. Quran hadis ya kita. Quran hadis sebagaimana telah dakwa. Beberapa lama yang lalu mai Quran hadis tak reti Quran hadis be apa baca belah tai poket Quran hadis demo beli surat baca gitu lebih pada orang mengaji dah Quran hadis. Tengok ngaji nahu bid'ah be selagak be tu orang panggil momentum ke pusing otak manusia jadi paling gitu. Lepas tu baru nak kenyak klik semula lah weh. Ini nyata kata salah silap re dah kita ni. Ni ingat mula dalam hadis dah kalau pahal hadis sungguh tak apa. Kita mengaji hadis sungguh tak apa. Tengok ni dalam hadis ni katakan man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Dan walan yaza sapa akhir. Dalam hadis ni basyaratun lil mustaghil bil fiqh. Ini hadis menggembirakan orang menuntut fiqh. Karena ipahal lah agama. Pekoh mana bukan pekoh mana kata ilmu pekoh mana tidak pekoh mana faham dalam agama bab usuluddin dia faham bab tauhid dia faham bab tazkiyatun nafs dia faham tu klik pada asal awak pekoh terbenar ilmu pekoh min haitsu dari segi mana tu min haitsu inna fihi i'laman bi khairiyatihi. Dari segi bahawasa padanya pada fiqh itu pada hadis itu memberitahukan dengan keadaan baiknya. Tengok may yuridillahu bihi khairan jawab dia yufaqih. Mana Tuhan nak beri kebajikan Tuhan beri fiqh, beri faham agama. Itulah mana isyarat kesukaan suka kita bermasyhur dengan fiqh. Dari segi bahawasa padanya memberitahu dengan keadaan baiknya fiqh. Itu dia. Tapi dengan syarat disyarti ayyakuna talabuhu tu dengan syarat bahawa adalah tuntuknya tuntuk fiqh tu mesti kena khalisan liwajhillah. Tu klik hati dah. Mesti kena suci hati kerana Allah dan kerana lain. Dan kita mengaji nak periksa je. Kita mengaji nak ambil periksa. Nak boleh sijil di segi madah fiqh boleh 50 markah. Ha, jangan. Ha, kita mengaji khalisan liwajhillah, betul-betul kerana wajah Allah. Ha, kerana ilmu Allah Taala. Ha, Allah suruh kita reti. Allah Taala suruh kita melepas daripada jahil, kerana dalam jahil ni sesat. Siapa tu hayat hari kafir dak sesat tentang jahil dia. Ha, lah mana dia kata? Ha, tu ada rakyat sesat tentang kufur dan tentang kejahilan dia tu. Oh, dia kata, lepas pada kata in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Amboh, kata kita tak ada arah lah. Kalau kita dengar, kita terima dia mula dakwah kita hari tu lah tak dunia, dia kata. Kadang kalau kita reti, kita faham, kita tak jahil. Nasya ma kunna fi ashabis sa'id. Tidaklah kita dalam neraka. Ni buat tak jahil lah ni kita ni. Pas gini ni. Ha, tu tu ada wayat lah surah tabarakal ladzi biyadihil mulk. Duk mencelakkan jahil. Tuas diri duk maki ke jahil dia. Oh, tak ada arah kita jahil. Ha, kalau kita tak jahil, kita tak sapa ke sini. Ha, tu. Baik. Ha. Bikhilafi ma iza kana masyuban biriyain aw nahwihi. Ha, panjang dah lah cerita ni. Bersalah apabila adalah ia talabuhu tu. Tuntuk ngaji kita ni dicapu dengan riya. Ha, tu tu jualan. Ha, sabit tu lah. Orang ni tak nak menunjuk-menunjuk tak beri tu. Ha, nak menunjuk kebolehan tu. Tunjuk apa kebolehan? Nak tunjuk siapa? Ha, tu dia. Bikila fima iza kana bersalah apabila adalah ia talabuhu tu masyuban biria dicapur dengan ria. Kita mengaji boleh nabi ada tu bib Merkah. Madah fekoh tu bib banyak mana. Dia panggil masyuban nak menunjuk-nunjuk. Tu itu lain tu. Au nahwihi tu panggil tidak ikhlas. Wah, habis itu itulah dia sarah tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Panjang lagi dia. Kan nak turut dia hasiah panjang lagi dia gitu. Kita pakai dengan sebuah ni dah lah. Deh, pakai sebuah ni kita pergi lagi saya molek huraya dia tu. Habis hasiah. Wal muradu bi kaunihi, murad dengan keadaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qasiman, kata dia kata ana qasimu hujuh hadis ka, aku yang bagi. Apa makna kaunuhu? Maknanya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam muballighal lisyariati, mana aku yang membagi, aku yang menyampaikan syariat. Moga wahyu turun tah dia, tekan dia, suruh dia menyampaikan. Ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik, Tuhan kata. Wahai Muhammad, mu menyampai. Wahai nabi, mu menyampai kebaran telah diturunkan kepadamu tu, mu kena menyampai. Kalau mu tak menyampai Muhammad, fa illam taf'al, fama ballagta risalat. Namanya mu tak menyampailah kalau mu tak buat kan. Jadi aku hanya yang menyampai syariat min ghairi takhsisin, daripada tiada menentukan. Wallahu yu'ti kulla wahidin minal fahmi ma arada. Allah lah yang memberikan tiap seorang daripada faham akibaran yang ia kehendaki. Ia kehendaki pihak siapa-siapa sahabat Nabi SAW ketika dia bucak. Ia ada berlaku sahabat. Sepupu kita mengaji pasal kita ni tak ada bakal kelah kan ni. Kalau orang tengok, siapa main tengok? Oh, beratus ni mengaji. Lepas tu cara boleh tak serupa tu. Nah, hati jamai sahabat itu bila sekali dia berucap berapa ratus yang ada, berapa ribu yang ada, dia ucap apa-apa, faham boleh tu masing-masing tu saya berilah. Apa kita ni mengaji kitab yang sama satu masa, besar kecil, ada kira tua muda lama baru sekali belakang, tapi boleh tak supa lah. Itu dia. Ini mengaji cara ni. Nah, pasti kita nak buat cara baru nama muda tak ada masalah, tapi jangan iktirak, jangan kritik orang buat. Ini cara zaman Nabi lagu ni ya. Dia dah cokong sore apa kak dengar dia kata pro. Tu dia panggil cak. Pasti dia mau nak buat nak fikir mudah sikit cara nak bagi kita buat jadi kelah. Ni masa ni kita buat bagi 50 dia tupuk ni 50. Supaya kita ada buat balasah ni ngajar ni. Siapa suka ngajar nak buat situ. Tak ada masalah apa. Tapi yang jadi masalah kita main kritik. Kita buat pula main kritik orang mengaji cara lama. Jangan ni. Ni cara asli dia panggil. Alis sopah lagu ni bila Nabi ucap nuh ingat. Nak kritik juga. Dia kena faham. Yang mana cara sama silat tak payah dia susahlah. Ah, ya tak aku juru bagi, mana aku menyapa, aku royak, aku royak, aku royak, atau Allah lah beri kata dia. Wallahu yu'ti kulla wahidin minal fahmi ma arada. Li'anna zalika fadlullah. Karena yang demikian itu semata-mata kurniaan Allah. Yu'tihi man yasha. Dia nak beri dia, Allah akhirnya akan fadl ataupun zalika man yasha. Siapa dia kan nak beri. Hatta sehingga inna ghaira sahabi. Sehingga orang bukan sahabat, tak ada yang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad terkadang dia boleh yastambitu min lafzin nubuwah. Terkadang dia boleh istinbat ambil di pelafal nubuwah akan mala yaqturu bi bali sahabi. Ha. Misalnya orang tabi'i. Ha, seperti kita kata Sa'id ibn al-Musayyab, dia orang tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menantu Abu Hurairah tu, Hasan Basri. Dia tak ada dengan Nabi, orang tabi'i, dia ada dengan puak sahabat. Ha, mari pula pekat imam-imam Syafi'i ni kondoh lagi mentabak, tak ada jauh lagi. Ha, nah. Ha, tapi dia terkadang dia boleh ambil berdengar. Buat hadis apa ke dia pak, dia waktu berhukum dengan. Daripada satu hadis waktu berhukum beratus. Dia tak ada dengan Nabi. Ha, ni tu hari pahal, hari pahal. Nah, nah, tu mana kata, hengo yang lain ia bukan sahabat, terkadang boleh istimbak hukum ambil di pelafal nubuah ma la yakhturu bi bali sahabi, barah tak terlintas di hati sahabat. Cuma sahabat tu dia dengar kelebihan dia tu, satu keistimewaan dia sahabat dia tu. Nah, dia boleh berkawan dengan Nabi, boleh tengok Nabi dengan mata masa dia hidup. Tu kelebihan tu tidak ada di orang lain. Kama yashhadu lahu lizalika qauluhu, sebagaimana menyaksi bagi demikian itu, demikian kata mana? Demikian kata kaunu ghairi sahabah, kaunu ghairi sahabah qad yastambitu. Seperti menyaksi bagi demikian oleh qauluhu, oleh sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighi. Baca muballigh isim mafu'. Terkadang hanya panggil rubba li taqlil. Terkadang ataupun boleh li taksir dah. Berapa banyak? Ha, kot tu tak apa. Rubba muballighin, berapa banyak orang kena menyampai au'a, lebih ingat, lebih apa, lebih faham min sami'i, ha, daripada orang yang mendengar. Ha, tengok suka setengah sahabat Nabi ucap dia dengar, pada dengar hak tak ada dengar pun ada orang hak dengar ni giroyak, pada orang hak hak tak dengar, hak tak dengar tu lebih faham ada. Bertengok cerita Sayyidina Umar radiyallahu anhu, satu ketika jadi Abu Hurairah, dia turut Nabi, pak Nabi tu paling pucat hadis dia beri kepada Abu Hurairah, hamu ambil kasut ukur ni Abu Hurairah, setiap bertemu dengan orang meserukan siapa dia pucat dua kemasadah, orang tu syurga sekalipun, walaupun berjuri, walaupun mana tak sekalipun Abu Hurairah bawa tu gigi-gigi temu dengan Umar. Umar tak dengar ni hadis Nabi. Apa berarah? Umar tanya. Ya raja. Rasulullah suruh aku bawa asal di siapa gi dakwah orang di royak kau orang. Suruh bawa siapa berucap dengan kelimah ni boleh masuk syurga. Walaupun wa in sariqa wala bucuri wa in zina wala zina. Umarnya tapa berarah. Ubah cakap berarah. Teriak. Berarah teriaklah. Nyata di Umar. Walah yang bawa hadis Nabi. Bawa dengan kasut Nabi pula sebagai wak tanda. Umar ni hadah. Tu ya. Abu Hurairah tu ubah-ubah itu. Catak dia panggil. Tu ya Abu Hurairah. Okey, jemaah Rasulullah. Ajak dia ni. Dia dua tu. Dia tu ya. Apa ni? Dia kata, "Gapo ni? Apa Abu Hurairah?" Umar tadi ya. Hatta apa? Ha, moyak Rasulullah suruh moyak tu, hatta ya hatta mo. Ha, ana Umar mo hatta dia. Kalau buat gini Rasulullah hati orang, bermain sebutir ke zina judi tak mayabah tak ada apa, dah harap ke syurga buat lagu ni teruk lah. Kena lapis kita ni tak apa, lapis tak erti ke pakai mengucap siap tak ada apa, dah harap ke hadir ni habisnya. Saya tanya Umar yang pahal jauh dia perak bahaya dia panggil, tidak nafi bahasa hadis daripada Nabi, tapi makna dia pergi bahaya dia tahu tak bahaya. Abu Hurairah tu betul bawa hadis tu, dia apa hadis, rakyat hadis tu. Tapi Umar tak kala rakyat lagu ni nanti orang tak kerti, kalau kita tak mayabai apa tak apa, sabi, tak ada apa hadis ni. Siap lalu Ha ni sebab orang dia keliru lagu ana. Tak maya apa tak apa gapo asal kita kerja satu karuh lebih. Ha jadi keliru selalu dah. Ha ni rumah hotel ni. Tengok pasal rumah perak ni. Ha ni hotel berarti ya Abu Hurairah. Ha tu rupanya fiqh dia pasal tu kuat walah tak ada dengar sekali. Ha ni Nabi. Tu makna kata sabit tu dia suruh menyapa. Karena terkadang orang yang kena menyapa tu lebih faham daripada yang mendengar. Tengok sepuk orang hadap mendengar telinga dia. Yang ngaji dengar apa dia ingat. Eh dia tak untuk u kata tu oh mau ingat sesa. Ha cuba bayak tapi mau tak habis dia dah. Mau ingat. Dia kata mau ingat. Ha cuba bayak dia katalah ana. Kita tak dengar. Dia bayak. Ni dia katalah ni lah ni lah. Oh, kita tak ada dengar hal ini. Gini ya mafhumnya. Maksudnya gini ya huraian. Oh, ada dengar. Dia ingat. Patut kata dia ingat tapi dia tak faham. Dia pergi royak kau dia tak ada dengar. Orang tu dengar hamba merayak dia kata ana. Royak. Oh, gini ya maksud gini ni. Oh, baru cerah. Hani kata orang ni tak ada dengar sekali tapi lebih faham pada orang juru dengar. Terkadang balas tu. Ah, tu maksudnya ayat gitu. Datang pada hadis rubba muballighin au amin sami'in setengah pada lebih faqah. Wa qila al muradu kaunuhu qasiman qasimanil amwala bainahum. Ah, murak kata aku juru bagi harta bila hadiah siapa ke dia bagi. Ah, harta zakat siapa ke dia bagi. Li anna sababa iradihi annahu nabi sallallahu alaihi wasallam qasama malan bainahum ya juru bagi harta antara mereka itu fa qassa ba'dahum bi ziyadatin jadi dia bagi tak serupa orang ni dia bagi banyak orang ni dia beri sikit sekaligus orang tak itu tengah tak puas hati ya ngano we kedai mono banyak ke dia sikit gak jadi timbullah perasaan tak puas hati ke panggil kali ingat kata rasul tu dia bagi dengan wahyu tak ada nak kata apa lah ni gana bagi aku sikit bagi aku banyak marilah dia tak puas hati bila begitu faqala ba'du man khafiyat alaihi al-hikmatu maka berkata oleh orang yang tersembunyi atanya oleh hikmat ma sababu zalika apa sebab buat gitu kan bagi orang ni banyak bagi orang ni sikit bagi tu faqala maka sebeda Nabi SAW raddan alaihi sebagai nak tolak di atas man khafiyat sana tu dengan kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ay yufahhimhu fid din bihaitsu la takhfa alaihi alhikmatu dengan itu fala ya'taridu alayya orang dia faham tak iktiraf di atas aku kerana li annallaha huwal mu'ti kerana bahawa Allah lah yang memberi almani'u yang menegak orang ni dia suruh beri banyak ni aku beri banyak ni orang ni dia tak beri aku tak beri. Ya dia bagi kau ni muka dada ya beri kau orang ni banyak beri kau orang ni sikit kadang-kadang orang ni tak beri dia beri kau orang ni je. Lepas tu kau tak puas hati kata lalu gano tak sama banyak. Jadi supaya tak ada dah bagi. Jangan aku juru bagi Tuhan juru beri weh. Mana Tuhan wahai kepada aku suruh buat gini aku buat gini. Kamu tak faham mu kritik aku. Kalau mu faham mu tak kritik aku. Kalau mu faham diri Rasulullah mu tak kata apa. Tu mati daripada tak faham dia kritik tu. Kita berapa lagu dia tak faham dia kritik. Li anna Allah huwal mu'ti lagi al-mani'u wa innama ana qasimun. Aku yang bagi je. Falastu bi mu'tin haqiqatan, bukan aku yang memberi hak sungguh. Hatta tansuba sehingga akan basa ilayya. Gini tak apa. Hatta tum saba ilayya ziyadatu sehingga dibangsa kepadaku akan lebih. Wa naqsu da kurang. Jangan dia kata aku kurang nak. Walaupun kalau kita misal kata bagi ke orang ni beri 5 kok, ke orang tu beri 10, ke orang ni beri 20, gana tak sama banyak. Dia ada kata apa? Sebab tu daripada Allah Taala tu ada dia bagi ghanimah, tukar bagi di Jiranah, duduk bagi harta ghanimah di Jiranah, ada Zulkhaisrah. Dia kata, "Adil ya Rasulullah." Ayatnya kata. Bagi wi adil Rasulullah. Ayat tengok. Nabi bangun cak. Ish, kalau aku tak adil, tak ada tak muka dunia nak lebih adil pada aku. Tengok ni tubik kelima tu. Kelima tak puas hati tubik pas. Rasulullah kata, kalau aku tak adil, tak ada tak muka dunia nak lebih adil pada aku. Dia nak kritik Rasulullah. Hatu Umar gerak. Umar kata, izin bagi saya ya Rasulullah nak kerak rekak. Umar dia tak boleh main. Nabi tak boleh. taruh-taruh wujud itu. Wak benih. Ha, wak benih. Ha, tak biasa hak benih je pada situlah. Tak puas hati kepada kebenaran dia, mari pada situ. Sebab dia ada syok dalam jiwa dia. Ha, ini main kritik. Orang apa yang tak kata apa, ikut Rasulullah nak buat macam mana. Serah kerja kerana dia kerja dengan wahyu. Wal maqsudu min qawlihi hatta ya'tiya amrullah mana at-ta'bidu. Ha, nak ayat berpanjangnya, hengon hanya kiamat. Kama fi qawlihi ta'ala madamatis samawati wal ard. Supaya ta'liq dalam Quran, selama berkekal langit dan bumi. Dia panggil nak ta'bid. Kazakilah. Wal awla ibqa'uhu ala zahirihi minal ghayah. Lebih comel juga mengekalkan hadis atas zuhir lah daripada ghayah. Li'annal murada bi amrillah mana ar-rihul layyinah. Ini sebut ni. Hak dalam hadis kata, hak yang benar betul tu tetap akan berjalan semata-mata hingga datang oleh pekerjaan Allah. Maksud amrullah di situ tu ar-rihul layyinah. Kau ayat tak ni? Angin yang lembut allati ta'ti, angin lembut yang akan datang ia qabla yaumil qiyamati, belum pada berlaku hari kiamat, yakni belum tiup sang kekala pertama telah melepas angin lembut mari. Yamutu biha, mati dengan dia dengan rihil layyinah oleh kullu mu'minin wa mu'minati. Orang mukmin lelaki perempuan yang ada masa tu kena angin tu pakai mati. Fala yabqa, maka tak tinggal illa syirarul khalqi. Malaikat hak yang jahat, yakni yang kafir saja yang ada. Dia panggil luka bil luka. Orang mukmin semua mati. Ha, jadi masa tiup sang kekala tu tak ada hak mati terkejut dengan sang kekala kecuali yang kafir saja. Ha tu apa dia hal akan datang. Habis. Jadi comel benar ni. Huraya ni comel berkait dengan hadis apa dia untuk kita ambil reti kata ilmu ni satu perkara cara umumnya kelebihan, apalagi ilmu fiqh. Ilmu dalam kita faham segala-gala dalam agama. Sebab dalam kita fiqh segera geris mesti gerak geri kita semua tak lepas pada ni lah. Bak ibadat bak jinanya apa dia munakah hak, ada apa lagi tu muamalat, semua tersebut lagi tak fiqh. Nah habis. Apa tu tambah dengan apa dia dengan khutbah musanah kita wa ala alihi wa sahbihi, dan aku selawat dan salam atas keluarganya dan sahabatnya selama mana selama menyebut oleh orang yang menyebut dan lalai, dia boleh arti lupa, selama lupa, selama apa, selama ingat oleh orang yang ingat, wa sahwil ghafilin, dan lalai oleh segala orang yang lalai. Habis. Tu khutbah. Lepas pada tu wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar.